waktu ke waktu dirimu tetap nomor satu. Ku jaga, ku sayang, berharap kita akan menyatu. Dirimu selalu number one dalam lirik laguku, dan dirimu selalu temani indahnya malamku. Ku beri rasa ini hanya tulus kepadamu. Jangan dirimu sia-siakan kasih sayang diriku. Jika nanti dirimu bisa diriku dapatkan, ku berikan cerita cinta penuh dengan senyuman. Indahnya langit karena ada bulan dengan bintang. Cinta sejati bukan dilihat dari mata orang. Begitu juga diriku tidak memandang cantik dan kaya, tapi diriku memandangannya sekilas saja. Oh baby, oh honey, tolong mengerti hati ini. Diriku mencintaimu sampai ke lubuk hati. Jangan sering diungkiti sampai aku sakit hati. Kan dirimu ku sanggup diuji sampai aku mati. Diriku sangat rindu saat kita masih bersama, tanda tawa bersama sampai diriku lupa semua. Tidak bisa ku berpaling jika kamu selalu ada. Ingin ku mendekati, akhirnya aku bisa. Kasih sayangku hanyalah kepadamu. Jangan kau ragukan akan cinta suciku. Bahagianya diriku hanyalah bersamamu. Yakini oh sayang, kita selalu bersatu. Katakan sejujurnya kalau kamu sayang aku. Jangan dirimu pendam rasa karena aku sudah tahu. Tak perlu engkau malu, bilanglah semua itu. Bahagianya diriku hanyalah bersama kamu. Besar tulus cintaku hanya untuk dirimu. Ku ingin engkau kembali, oh pujaan hatiku. Jangan engkau pikiri aku selalu untukmu. Ku berjanji akan setia menemanimu. Waktu ku pandang dirimu sangatlah cantik. Dirimulah wanita soleh dan juga cerdik. Indahnya matamu bersinar setiap detik. Inilah lagu untuk dirimu yang aku lirik. Berjanji satu, setialah satu cinta. Tidak ada kata putus di antara kita berdua. Ingatlah sayang, cinta padamu takkan hilang. Akan diriku bawa cinta kita terbang melayang. Kehadiranmu yang membuat diriku bahagia. Karena dirimu sudah berjanji saling setia. Simpanlah satu nama dalam hatimu. Jangan pernah kau lupakan aku. Kasih sayangku hanyalah kepadamu. Jangan kau ragukan akan cinta suciku. Bahagianya diriku hanyalah bersamamu. Yakini oh sayang, kita selalu bersatu.